Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana diantara dari kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita di malam hari ini adalah dimudahkannya kita untuk kembali bertatap muka dalam rangka untuk mengkaji, mempelajari apa yang menjadi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan tatkala seorang hamba merasakan adanya semangat, motivasi dari dirinya untuk terus dia mengkaji, mempelajari agama Allah Tabaraka wa Taala. Dan dalam amalan ini sekian banyak ayat yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan keutamaannya. Bahkan sebagian menyebutkan dalam bentuk al-wajib. Seperti hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena seseorang ketika hidup di alam dunia diwajibkan baginya untuk menjalankan syariat-syariat Allah Tabaraka wa Taala. Diwajibkan pula baginya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita umat manusia dikatakan sebagai seorang yang mukallaf, yang hidupnya kita di alam dunia diatur oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tidak seperti halnya binatang ternak yang hidup dalam keadaan menjalankan sesuai dengan keinginannya. Tapi hidupnya manusia di alam dunia ini diatur oleh Allah Azza wa Jal. Dan tentulah keadaan seorang tatkala ia dilahirkan di alam dunia, asal dari keadaan dirinya adalah jahil. Dia tidak bisa memilah, membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang bermanfaat dan yang tidak, kecuali dengan belajar. Atau dengan kata lain, dalam perkara-perkara dunia saja seseorang memiliki semangat, antusias yang besar untuk mempelajarinya, ya kan, hingga akhirnya rela bahkan keluar dari kampung halamannya dalam rangka untuk belajar ilmu dunia. Ini dalam perkara-perkara dunia yang kemadharatannya hanya berhubungan dengan perkara-perkara dunia yang dia hadapi ketika itu. Maka apalagi dalam perkara akhirat yang berhubungan dengan ad-din, yang berhubungan dengan al-jannah atau ka'an-nar, surga atau neraka. Maka lebih diharapkan seorang memiliki motivasi yang besar untuk kemudian dia mempelajari dan memahaminya. Nah, dan di antara dari kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan, anugerahkan pada diri seorang muslim, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, adalah hidayah ilal Islam. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada seorang sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang muslim. Hidayah ila al-Islam. An hadani ila al-Islam. Dan Islam yang dimaksud pada perkataan beliau rahimahullah tentulah Islam dengan definisi makna yang pada pembahasan-pembahasan sebelumnya telah kita kaji, telah kita sebutkan seputar tauhid sebagai asal asas dakwah al-Islam. Bahkan Rasulullah alaihi salam menyatakan seseorang akan menjadi haram hartanya, haram pula kehormatannya, dan demikian pula haram pula darahnya setelah dia mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ia mentauhidkan Allah azza wa jalla dan dia mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan utusannya. Ini makna al-Islam. Dan semakin besar rasa syukur kita tatkala setelah kita mendapatkan hidayah ilal Islam tersebut, di mana ketika kita mempelajari Islam dalam keadaan kita mengerti at-tauhid dan asyirik, kita faham apa itu tauhid dan kita faham apa itu syirik. Karena itulah asal dari dakwah al-Islam, bahkan asas dakwah seluruh para nabi Allah azza wa jalla adalah at-tauhid, memberikan peringatan tentang bahaya kesyirikan dan memberikan kabar gembira bagi mereka yang mentauhidkan Allah azza wa jalla rabbul alamin. Dan faya subhanallah, Islam dengan definisi ataukah makna at-tauhid fil ibadah yang tadi kita sebutkan di zaman kita saat ini bisa kita bilang sebagai sesuatu yang langka. Apalagi mulai muncul pihak-pihak yang berupaya untuk kemudian mengimajinkan bahwasanya at-tauhid ini merupakan paham dari satu kelompok, dari kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam, sehingga mereka mulai menggiring bahwasanya ajaran tauhid ini termasuk dari perselisihan yang wajar, sebagaimana seseorang berselisih, ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ibadah itu seperti ini, ada yang mengatakan ibadah yang lainnya sifatnya demikian dan demikian. Nah, sehingga dijadikan sebagai satu mazhab tertentu, manhaj tertentu, ideologi tertentu dari kelompok-kelompok tertentu. Yang dibalik dari penggiringan fakta seperti ini tujuannya adalah agar supaya menanamkan demikian pula memahamkan kepada umat yang jahil, orang-orang yang jahil, bahwasanya kesyirikan ini perkara yang boleh, bukan termasuk dari asas Islam, bahkan termasuk dari perkara yang diperselisihkan. Sehingga akhirnya orang yang melakukan praktek-praktek amalan-amalan kesyirikan yang sudah jelas nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupaya untuk dikaburkan, bukan kesyirikan dengan makna seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Faya subhanallah. Terkhusus pada zaman kita saat ini mulai bermunculannya mereka orang-orang yang berupaya sebagiannya untuk menusantarakan Islam. Ya kan, menusantarakan Islam. Mereka memiliki ideologi faham bahwasanya ajaran Islam ini berhubungan pula dengan kebiasaan. Artinya kebiasaan masyarakat setempat, kalaulah semisal mereka terbiasa melakukan sesuatu maka tidak dilarang di dalam Islam. Bahkan mereka secara keji dan kejam mengatakan bahwasanya ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam adalah pada hakikatnya sebagiannya mencocoki kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga bila mana ternyata yang demikian tidak relevan, tidak pas ketika diterapkan di daerah yang lainnya, dalam keadaan adat kebudayaannya berbeda, maka Islam memberikan kelonggaran bagi para pemeluknya untuk mereka melakukan sesuai dengan adat-adat kebiasaannya. Faya subhanallah. Nah, memang kita katakan bahwasanya yang namanya adat atau kebiasaan satu masyarakat setempat disebutkan oleh mereka para fuqaha, para ulama al-fuqaha, sebagai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan nas-nas yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka para fuqaha menyebutkan rincian dari satu hukum tertentu pada sebahagiannya dikembalikan ke adat untuk menerangkannya. Rincian pada salah satu hukum tertentu yang ada di dalam Islam itu dikembalikan ke adat kebiasaan masyarakat setempat, ditinjau dari sisi prakteknya. Karena tidak ada batasannya, demikian pula tidak ada tolak ukurnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Sehingga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam manzumah ya Al-Qua'id Al-Fiqhiyah belum menyebutkan wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukman min asy-syar'i syarifi lam yuhad. Yang namanya adat kebiasaan setempat ini bisa diamalkan idza warad, apabila ternyata terdapat hukum dari satu syariat dalam keadaan tidak ada batasan ditinjau dari sisi hukumnya dan tidak ada sesuatu yang mengkhususkannya, sehingga nantinya dikembalikan perinciannya kepada adat kebiasaan masyarakat setempat tersebut. Seperti dalam hal safar tidak ada batasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebagian antara mereka para ulama mengembalikannya kepada uruf masyarakat setempat. Atau seperti halnya ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang muslim, seorang anak, untuk kemudian dia bersikap ihsan baik kepada orang tuanya. Allah perintahkan ketika seorang anak berucap, berkata kepada ayah, kepada ibunya, agar mereka mengucapkan dengan ucapan yang baik, berbuat dengan mereka juga demikian dengan cara yang baik. Tapi tidak disebutkan seperti apa praktek baiknya, maka dikembalikan ke adat masyarakat setempat. Bila di adat masyarakat setempat tersebut menerapkan di sana ada praktek-praktek yang teranggap baik menurut mereka dalam keadaan tidak bertentangan dengan nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka diamalkan sebagai tolak ukur dari perintah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan tersebut. Ini menunjukkan bila mana ternyata adat kebiasaan masyarakat setempat bertentangan dengan Islam, ataukah bahkan pada sebagian adat kebiasaan masyarakat setempat adalah merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, maka sikap seorang muslim jelas yang menjadi patokannya tentulah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi pantokannya adalah tentulah hukum yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggalkan adat-adat kebiasaan tersebut karena bertentangan dengan konsekuensi landasan hukum yang ada di dalam Al-Islam. Bila kita mengaca, demikian pula mempelajari sebab-musabab kenapa para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa awal Rasul mendakwakan Islam di tengah-tengah mereka, sebagian mereka diintimidasi, sebagian mereka disiksa, sebagian mereka bahkan dilecehkan di tengah-tengah masyarakatnya. Sebab-musababnya adalah karena apa yang diamalkan oleh mereka bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakatnya. Kenapa Rasul dimusuhi oleh mereka? Jawabannya, yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan adat istiadat masyarakatnya. Allah sebutkan di dalam beberapa ayatnya yang mulia perkataan mereka orang-orang musyrikin. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, Mereka mengatakan kami mengikuti ma wajadna alaihi aba'ana, ma alafna alaihi aba'ana. Kita mengikuti dan kita lebih memilih untuk mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami, kata mereka. Tidak mau untuk menjalankan apa yang menurut mereka baru sebagai ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyaallah muslimun rahimani wa rahmakumullah. Sehingga pada zaman kita saat ini ternyata ada satu kelompok yang berupaya untuk mengkaburkan makna asyirik dengan at-tauhid dengan dalih al-adah, dengan dalih adat istiadat. Sehingga mulailah akhirnya mereka berkesimpulan kalau lah semisal adat kebiasaan tersebut dipolesi dengan nuansa-nuansa islami, maka dibolehkan. Acara sedekah laut syirik. Kalau semisal tidak dibacakan pada acara-acara tersebut kalimat tahlil. Acara untuk kemudian seseorang melakukan ritual-ritual memohon kepada patung Dewi Sri nantinya termasuk syirik. Kalau lah semisal tidak dibengi dengannya zikir-zikir. Apakah itu takbir atau tasbih atau tahmid dan yang semisalnya. Ada acara-acara membaca Al-Quran diselipkan dalam praktek-praktek amalan yang jelas-jelas kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau prakteknya artinya demikian, apakah bukannya perbuatan-perbuatan mereka adalah termasuk dari kategori perbuatan yang Allah ancam ahlul kitab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya watalbisuna al-haqqa bil batil. Kalian mencampur adukan antara al-haq dengan kebatilan. Ini termasuk dari sifat-sifat ahlul kitab. Di samping mereka menyembunyikan perkara kebenaran dan di antara yang mereka amalkan adalah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak dicampur dengan batil. Mereka beribadah kepada Allah, mereka mengakui Allah sebagai Rabb-nya, tapi mereka mencampuri pula keyakinan-keyakinan kufur. Meyakini Isa adalah sebagai putra Allah, membolehkan untuk seorang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini keadaan ahlul kitab. Dan sebagian kelompok yang lainnya berupaya untuk kemudian menggiring image masyarakat bahwasanya ajaran tauhid ini termasuk dari ajaran mazhab tertentu. Mazhab tertentu. Apalagi maaf-maaf saja kalau semisal ada istilah penamaan Wahabi. Ini dianggap sebagai istilah yang pobi di tengah-tengah masyarakat yang awam. Ini kelompok Wahabi ini katanya. Yang berjenggot-jenggot itu Wahabi. Yang kakinya, yang ketika mengenakan mata celana di atas mata kakinya berarti Wahabi. Mereka tidak paham kalau lah misal apa yang dipraktekkan oleh orang-orang tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an untuk seseorang mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita seorang muslim mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Rasul menyebutkan di dalam beberapa hadisnya tentang sunah-sunahnya. Di antaranya adalah disunahkan untuk memanjangkan jenggotnya. Di antaranya adalah disunahkan seorang ketika mengenakan kain untuk mengangkatnya di atas mata kakinya. Ini semuanya adalah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang dicontoh oleh seorang adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan inilah yang diamalkan oleh para imam-imam al-Islam. Mereka mempraktekkan semua apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau lah misal hanya sekedar tuduhan bahwasanya seseorang yang memanjangkan jenggotnya berarti Wahabi, seorang yang dia tidak mengeraskan zikirnya ketika sholat berarti Wahabi, itu masih ringan. Masih ringan. Bukan dalam perkara prinsip yang ada di dalam Islam. Tapi kalau semisal dengan tega dan berani mereka mengatakan seseorang yang melarang perkara demikian katanya termasuk dari syirik adalah berarti Wahabi. Ini sudah menyelisih jalur dari aturan Islam yang sebenarnya. Syirik sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Kalau misalnya seorang yang jahil saja mau untuk kemudian dia membuka matanya, membuka lembaran-lembaran Al-Quran, membuka lembaran-lembaran hadis saja tanpa keterangan dari kalangan mereka, para ulama sudah paham syirik demikian bahayanya, prakteknya adalah demikian, demikian, dan demikian. Sesuatu yang sudah baku. Namun fa ya subhanallah disalahgunakan oleh sebagian musuh dari musuh-musuh tauhid yang berupaya untuk kemudian mengkaburkan fakta yang sebenarnya dengan menampilkan bahwasanya ajaran tauhid adalah sebagai ajaran satu kelompok tertentu dan ideologi dari ideologi-ideologi sekte-sekte tertentu yang ada di dalam al-Islam. Wallahi billah wal'iyadz billah. Ini masalah ikhwa rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga tatkala kita melihat agama Islam saat ini saja dengan pengamalan makna Islam yang menerapkan tauhid dan meninggalkan syirik, ini bisa kita bilang pada zaman kita saat ini demikian langka. Dengan kita melihat praktek-praktek kenyataannya, masih banyak masyarakat-masyarakat kita yang ketika dalam keadaan sulit ia mendatangi dukun-dukun dan paranormal, membenarkan ucapan-ucapan mereka dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan di dalam hadisnya, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang paranormal ataukah mendatangi seorang dukun, kemudian dia bertanya kepada dirinya sesuatu dan membenarkan jawabannya, membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat pada zaman kita saat ini betapa banyak mereka orang-orang yang masih percaya cincin batu bisa dijadikan sebagai ajang menguatkan fisik mereka. Masih banyak para pedagang-pedagang yang kata mereka beragamakan Islam, namun ternyata dari sisi keyakinannya rapuh, sehingga akhirnya prinsip-prinsip kesyirikan ini secara bebas dia tabrak dan dia praktekkan. Wal'iyadzubillah. Ketika melihat dagangannya sepi, maka dia melakukan ritual-ritual yang kata seseorang dengan ritual-ritual tersebut akan bisa melakukan dan melariskan dagangannya dengan melakukan penyembelihan-penyembelihan di sudut dari warung-warungnya, dengan melakukan acara sesajen-sesajen, diharapkan nantinya pemilik dari warung tersebut dari kalangan roh-roh yang mereka percayai tinggal di dalamnya ikut membantu mereka di dalam melariskan dagangan-dagangan mereka tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Apalagi kalau semisal kita melihat ditinjau dari sisi praktek amalan sunnahnya, sangat jauh. Kebanyakan kaum muslimin pada zaman kita saat ini yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga kita akan membacakan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tatkala beliau menjelaskan perkataan al-muallifu rahimahullahu taala seputar keterasingan Islam. Keterasingan Islam pada zaman kita saat ini, demikian pula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menukilkan hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada' al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam pada awal kali munculnya dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awal kali munculnya. Ini sebagai berita yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sekaligus sebagai bertanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang beliau ucapkan sungguh-sungguh benar terjadi. dan beliau tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Sehingga keterasingan Islam yang disebutkan oleh Rasul tidak hanya keterasingan ditinjau dari sisi mengamalkan syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Bahkan pada zaman kita saat ini, seseorang ketika mengamalkan prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang mereka para ulama sepakat, seorang yang melakukan prinsip dari prinsip-prinsip tersebut kemudian dia melanggarnya akan menyebabkan dia keluar dari Islam, bukan sebagai seorang yang Muslim lagi. Ini juga dianggap asing di sebagian masyarakat-masyarakat kita. Wallahul musta'an. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tatkala mensyarah penjelasan hadis tersebut, al-Islamu sahihu gharibun al-yawma. Islam yang benar sangat asing pada hari ini, kata beliau rahimahullah. Islam yang benar-benar diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabatnya, yaitu Islam yang berisikan ajaran tauhid. Islam yang dengannya akhirnya menyelisihi keyakinan-keyakinan orang-orang musyrikin. Ketika ajaran Islam muncul di tengah-tengah masyarakat orang-orang musyrikin yang notabene-nya mereka masih bertatoyur, masih untuk kemudian mempercayai bahwasanya burung-burung yang mereka lihat tersebut punya andil di dalam memberikan kebaikan, demikian pula kemanfaatan kepada orang yang melihatnya. Demikian pula masih mempercayai ilmu-ilmu nujum, ilmu-ilmu perbintangan. Masih percaya ketika turunnya hujan disebabkan karena bintang ini dan bintang itu. Masih percaya dengan praktek-praktek perdukunan, demikian pula sihir dan praktek-praktek kesyirikan yang lainnya. Islam pada awal kali munculnya asing, ditinjau dari sisi keyakinan-keyakinan tersebut, karena ajaran Islam memerintahkan pelakunya untuk menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang disembah, tidak yang lainnya. Sehingga inilah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti yang telah kita uraikan pada beberapa pertemuan-pertemuan kajian-kajian kita pada waktu-waktu yang sebelumnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah faham bahwasanya pada kalimat tersebut sebagai tolak ukur seseorang itu muslim atau kafir. Pada zaman awal Islam, seseorang akan langsung disikapi oleh masyarakatnya ketika mengetahui bahwasanya salah seorang tetangganya atau salah seorang kerabatnya diketahui mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mempersaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Mungkin kita pernah mengingat kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dari tempat yang jauh dari Ghifar secara sengaja mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tentulah tidak ada salah seorang pun di daerah tersebut yang mengenali dari mana beliau berada dan siapa namanya. Sampai akhirnya beliau bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Abu Dzar Al-Ghifari mendengarkan apa yang menjadi ajaran Nabi alaihi salam, apa yang beliau dakwahkan, maka beliau masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, maka beliau pun mendatangi perkumpulan-perkumpulan orang-orang musyrikin, kemudian menyampaikan kepada mereka keislamannya la ilaha illallah. Ia bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka diriwayatkan orang-orang musyrikin yang ketika itu mendengarkan ucapannya langsung berupaya untuk membunuhnya. Mereka beramai-ramai memukuli Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hingga datang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ketika mengetahui Ghifar ini dari suku Ghifar, maka dia pun melarang orang-orang tersebut untuk kembali menyakitinya. Karena terkenalnya suku Ghifar sebagai suku yang terkenal dari sisi kekasarannya, sehingga mereka khawatir kalau semisal kafilah dagang mereka melewati suku tersebut, maka akan dirampas dan diambil oleh orang-orang yang berada di daerah suku tersebut, sehingga dilepaskan oleh mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Dan tadi kita sebutkan di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy memahami bahwasanya tauhid adalah sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah, sebagai konsekuensi dari agama al-Islam adalah firman Allah Azza wa Jalla menghikayatkan perkataan orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang apabila diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka mereka sombong dan mereka akan mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah laki-laki ini hendak menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini menjadi satu tuhan saja? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang sangat mengherankan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka faham pada kalimat la ilaha illallah sebagai ajaran, sebagai konsekuensi seseorang itu masuk ke dalam Islam adalah ada di dalamnya prinsip tauhid, prinsip dari at-tauhid memerintahkan agar seorang meninggalkan segala sesuatu yang dipercayai bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala dan menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang diserahkan tawakalnya, yang diserahkan doanya, yang diserahkan permohonan pertolongannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Amal Islamul mudda'a fal muslimuna al-yawma yaziduna 'ala al-milyar. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu menyebutkan adapun Islam yang hanya sekedar pengakuan saja, kalau istilah masyarakat kita saat ini maaf-maaf saja dengan istilah Islam KTP. Hanya sekedar sebagai label penamaan di KTP-nya dia sebagai seorang yang muslim. Ini Islam iddia, Islam yang hanya sekedar pengakuan saja. Namun ketika ditanya tentang prinsip-prinsip Islam dia jahil. Bahkan amalan-amalan Islam dia tinggalkan. Bahkan pada sebagiannya ma'ruf, seorang yang hanya sekedar mengaku Islam tidak mengerjakan sholat, tidak pula berpuasa, tidak pula kemudian meramaikan masjid dari masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, yang mungkin sholatnya hanya sekedar sholat disebabkan karena faktor rikuh dengan keluarganya, hanya setahun sekali saja sholat Id, itu pun karena disebabkan karena semua keluarganya tidak ada di rumah, ya dia malu sama tetangganya. Nah, faya subhanallah. Ini Islam iddia, Islam yang hanya sekedar pengakuan saja. Dan jumlah orang-orang Islam pada zaman kita saat ini lebih dari 1 miliar. Lakinnal Islam as-sahih gharibun. Akan tetapi orang yang beragama Islam dengan Islam yang benar pada zaman kita saat ini demikian sedikit dan asing di tengah-tengah masyarakatnya. Idza law kana hadza al-milyar islamuhum sahih lam yaqfi amamahum ahadun min al-alam. Karena kalau misal jumlah yang besar ini keislaman mereka seluruhnya adalah keislaman yang sahih, maka pastilah tidak ada seorang pun yang berani merendahkan umat Islam. Tidak akan seorang pun yang berani merendahkan umat Islam. Kita melihat di beberapa daerah saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin diintimidasi oleh orang-orang kafir. Bahkan sebagian mereka diinjak-injak kehormatannya. Tidak ada harga dirinya. Bahkan darah dihargai oleh mereka dengan harga yang demikian murahnya. Diinjak-injak oleh para musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Sebabnya adalah karena jauhnya umat Islam dari mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kenyataannya sebaliknya, orang-orang Yahud yang mereka Allah Azza wa Jalla sebutkan sebagai saudara-saudaranya kera, demikian pula babi-babi. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanah. Dimanapun mereka berada, maka pastilah ahlul kitab al-Yahud akan Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka kerendahan dan kemiskinan. Namun pada zaman kita saat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mereka memiliki kekuasaan, bahkan dengan kekuasaannya mengintimidasi, bahkan mengalahkan negara Islam. Sehingga Yang demikian tentulah disebabkan karena jauhnya umat Islam di negara tersebut dari bimbingan-bimbingan Allah, demikian pula Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Yang demikian merupakan salah satu dari kebenaran berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Abu Dawud rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a al-aklatu ala qus'atiha. Hampir-hampir saja nantinya akan muncul satu masa di mana pada masa tersebut umat-umat selain umat Islam akan berambisi beramai-ramai untuk menghancurkan umat Islam dan demikian pula para pemeluknya, sebagaimana berambisinya orang-orang yang dalam keadaan lapar untuk menghabiskan hidangan-hidangan yang telah dihidangkan di nampan-nampannya. Faqala qa'ilun, maka sebagian para sahabat Rasulullah ada yang mengatakan, wa min qillatina yauma idzin ya Rasulullah, apakah disebabkan karena sedikitnya jumlah kita pada hari tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salam menyatakan, la, tidak, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian di hari tersebut jumlahnya demikian banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i sayli, akan tapi jumlah kalian yang banyak tersebut seperti hanya jumlah buih-buih di lautan yang diombang-ambing ombak yang membawanya. Buih di lautan demikian banyak, tapi buih tersebut tidak memiliki kekokohan, demikian pula tidak memiliki kekuatan, sehingga ombak-ombak yang kemudian membawanya, maka buih-buih tersebut akan mudah terbawa kemana ombak tersebut membawa dirinya. Menunjukkan tidak ada kekokohan, demikian pula tidak ada kekuatan. Kemudian Nabi alaihi salam juga menyebutkan, wala yanza'anna Allahu an sudurikum an suduri aduwikum almuhabata minkum, dan sungguh-sungguh pada waktu tersebut Allah azza wa jalla akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian rasa segan, rasa takut kepada kalian wahai umat Islam. Wala yaqdhafanna qulubakumul wahna, dan Allah azza wa jalla akan memberikan pada hati-hati kalian di hari tersebut al-wahn, penyakit wahn. Maka para sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahn, apakah penyakit wahn itu ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salam menyatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan membenci yang namanya kematian. Sehingga semangat berjihad demikian langka dimiliki oleh umat Islam. Bukan dia ditinjau dari sisi jihad untuk kemudian berperang melawan musuh-musuh Allah saja, bahkan jihad dengan hujjah dan bayan, dengan hujjah dan penjelasan argumen yang sahih di dalam membantah musuh-musuh Allah azza wa jalla. Semangat untuk mempelajari ajaran Allah azza wa jalla juga demikian langka, walayadz billah. Sehingga disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha, tidaklah akan menjadi baik urusan umat ini, umat terakhir umat Islam ini, kecuali dengan apa yang dengannya menjadi baik generasi-generasi awalnya, yaitu dengan tunduknya mereka terhadap Al-Qur'an dan bimbingan Nabi alaihi salam, dan kembali kepada ajaran Islam yang murni yang berisikan mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam semua ibadah-ibadah dan meninggalkan praktek-praktek kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu